hari. Sejak dia datang di dalam hidupku dan mencuri hatiku. Sayangkah dia padaku? Mungkinkah dia milikku? Senyum dan terhangatnya, semua yang ada padanya selalu menggoda. Betapa inginku selalu bersamanya. Yang sepi sendiri kini cerah berseri. Sejak dia datang di dalam hidupku dan mencuri hatiku. Sejak dia datang di dalam hidupku dan mencuri hatiku.